Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Araf bersama Bapak Quraish Shihab, yang merupakan salah satu rangkaian dari program Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, insya Allah pada episode ini kita akan membahas surat Al-Araf ayat 142 dan insya Allah sampai 145. Kalau boleh saya mengulang episode sebelumnya, Bapak Quraish sudah menjelaskan tentang isyarat bahwa ujian bukan hanya terbatas dalam bentuk hal-hal yang merugikan atau yang dinilai negatif oleh seseorang. Ujian dapat berupa nikmat. Kalau yang pertama menuntut kesabaran, maka yang kedua menuntut kesyukuran. Kenyataannya, bersyukur lebih berat daripada bersabar. Nah, apakah kelanjutan dari ayat ini? Tentunya akan dibahas langsung oleh Bapak Quraish Shihab, sudah hadir tengah-tengah kita. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di tengah-tengah kita sudah ada ibu-ibu yang cantik ini. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu dari kelompok kajian Ashifa Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan membahas ayat 142 ya Pak. Insya Allah sampai 145 ya Pak ya. Mudah-mudahan. Insya Allah ya. Kalau bisa lebih bagus, kalau kurang Alhamdulillah juga. Satu ayat pun yang kita pahami dengan baik cukup daripada kita ini. Yes. Baik, mari kita berusaha memahami firman-firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fa tamma miqatu rabbih 40 lailah. Ini sebenarnya kemarin kita sudah singgung sepintas. Maksudnya Allah telah berjanji kepada Musa bahwa Allah akan melakukan dialog dengan Musa selama 30 malam, lalu 30 malam itu ditambah lagi dengan 10 malam sehingga jumlahnya menjadi 40 malam. Kemarin saya katakan ada yang mempertanyakan kenapa 30 kok ditambah lagi 10. Nah, itu bermacam-macam jawaban ulama. Ada salah satu jawaban yang menyatakan bahwa ketika itu Musa berpuasa, 30 hari itu adalah maksimal puasa yang wajib, tapi dia sebelum sampai selesai 30 hari dia gosok gigi. Katanya. Nah, jadi Tuhan bilang enggak, tambah lagi 10. Itu pendapat yang tidak tepat. Ya toh, tapi itu banyak beredar di masyarakat sehingga ada kan yang berkata kalau puasa tidak boleh gosok gigi ya. Nah, sebenarnya tidak demikian. Yang terlarang itu memasukkan sesuatu ke tenggorokan. Memang hati-hati kalau gosok gigi jangan sampai masuk ke tenggorokan. Ya kan begitu. Nyicipi makanan boleh enggak? Di ujung lidah boleh. Jadi, karena puasa itu sebenarnya tujuannya bukan bikin lapar orang, tapi untuk hemat saya 30 ditentukan untuk satu tahap, kemudian meningkat lagi menjadi ditambah 10 sehingga menjadi 40. Ini bukan sanksi kamu begini jadi saya tambah 10. Itu orang bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah itu suatu anugerah yang luar biasa. Jadi kalau ditambah itu sanksi atau justru anugerah? Justru anugerah. Sangat lezat pertemuan dengan Allah itu. Sampai-sampai itu dikatakan begini, itu Nabi Musa dalam pertemuan pertama dengan Allah, itu Allah bertanya, bertemu dengan Allah dia tenggelam dalam kelezatan rohani. Allah tidak mau, ini orang kok tenggelam di kelezatan rohani. Lantas Allah bertanya pada Nabi Musa sebelum pertemuan ini, matil kabiyamini kaya Musa, dihentakkan oleh Allah Musa, apa itu di tangan kananmu, supaya dia kembali ke alam nyata, jangan tenggelam dalam kerohanian. Maka Nabi Musa jawabnya, coba lihat, hiya asaya, ini tongkatku, saya bertelekan dengan tongkat ini, atau kau alaya, saya gunakan tongkat ini untuk menggiring kambing-kambing saya masih punya lagi kebutuhan lain menyangkut tongkat ini. Orang berkata, kok panjang benar? Ya cuma ditanya apa di tangan kananmu, kan mesti dia katakan ini tongkatku, apalagi Tuhan mah tahu. Tetapi itu karena lezatnya berdialog dengan Allah. Tidak ada artinya lezatnya berdialog dengan kekasih kita dibanding dengan lezatnya berdialog dengan Allah. Iya kan? Dengan kekasih aja ngomong-ngomong sama anak atau istri atau suami kan itu. Kalau memang dia dicintai. Oke. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu. Itu disempurnakan menjadi 40 malam. Maka sempurnalah waktu yang ditetapkan Allah untuk Nabi Musa itu selama 40 malam. Nabi Musa berkata kepada saudaranya Harun, "Hai saudaraku, aku akan pergi bertemu bermunajat dengan Allah. Laksanakanlah tugas-tugasku menyangkut kaumku. Tolong perhatikan dia. Wala tattabi' sabilal mufsidin, jangan ikuti jalannya orang-orang yang durhaka." Nah, mengikuti jalan orang durhaka itu banyak artinya. Bisa berarti jangan lakukan kedurhakaan seperti kedurhakaan mereka. Bisa berarti jangan lakukan kedurhakaan apapun walaupun tidak seperti mereka, kedurhakaan apapun, karena kedurhakaan apapun itu sama dengan jalan orang-orang yang berbuat durhaka. Nah, bisa juga berarti jangan dukung, jangan berteman dengan orang-orang. Boleh jadi dia belum ikuti, tapi dia belum melakukan hal yang sama, tapi dia sudah ada di jalur itu. Kalau berada di jalur itu akibatnya sama kesana. Oke, nah, itu pesan Nabi Musa. Maka walamma ja'a Musa liqatina wa kallamahu rabbuh. Nah, sewaktu Musa sudah sampai di miqat, miqat itu punya dua arti. Kita lihat orang haji, ada miqatnya atau tidak? Miqat orang haji itu ada dua. Ada miqat makani, tempatnya harus di mana berihram. Ada miqat zamani, ada waktunya. Ya kan? Untuk haji itu kan ada waktunya. Ini ketika Musa telah tiba di miqat, bisa diartikan tiba masa bermunajat dengan Allah dan tiba di tempat yang ditetapkan Allah untuk bermunajat dengan dia. Waktu itu dia punya permintaan. Permintaannya ini kita bahas sebentar. Begitu nikmatnya untuk bertemu dengan Allah sampai akhirnya nanti orang di surga juga mengharapkan itu ya Pak ya. Itu yang paling diharapkan ya. Baiklah pemirsa, untuk mengetahui kembali lebih jauh tentang ayat 142 sampai 145 ini, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf yang pada hari ini kita sedang membahas ayat 142 sampai 145. Silakan dilanjutkan Pak. Baik, jadi ketika Nabi Musa sampai pada waktu dan di tempat itu, dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sebelum ini tadinya itu kaumnya minta supaya dibuatkan juga Tuhan seperti kaum Kanaan yang punya Tuhan. Nanti akan dirinci sebentar. Bisa jadi juga Nabi Musa itu hanya mendengar tapi tidak lihat sosoknya. Dia tidak lihat Tuhan. Jadi dia minta. Yang mana lebih senang? Dengar suara di telepon atau ngomong melihat? Ya kan? Itu manusiawi. Oke. Jadi dia minta kepada Tuhan. Rabbi arini anzur ilai. Ya Allah, perkenankan aku melihat Engkau. Gimana sih ini Tuhan? Allah menjawab, lan tarani. Lan itu artinya tidak mungkin akan kau mampu melihat saya. Tidak akan. Nah, persoalannya sekarang, tidak akan itu di dunia atau di akhirat? akhirat itu akan juga ya. Nah, apakah tidak akan ini hanya di dunia, ataukah tidak akan ini baik di dunia maupun di akhirat? Kita tidak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan wujudnya. Tapi kita tidak bisa lihat. Baik, kita nanti bahas lebih jauh itu. Lantarani walakin indur ilal jabal. Maksudnya kira-kira begini. Saya sebenarnya mau menunjukkan kamu saya ini. Tetapi kamu tidak bisa. Kalau saya sih mau. Tapi kamu tidak bisa. Tapi baiklah, untuk saya buktikan bahwa engkau tidak bisa melihat aku, coba lihat ke gunung itu. Lalu Allah menampakkan sesuatu di gunung itu dengan jelas. Kita tidak tahu apa yang dinampakkan Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Begitu apa yang dinampakkan Allah ke gunung itu nampak oleh Musa, tapi bukan sosok Tuhan. Itu gunung hancur berantakan. Musa jatuh pingsan. Allah berfirman, kalau memang gunung itu bisa mantap melihat apa atau menerima apa yang ku jelaskan atau yang ku nampakkan, yang ku campakkan ke gunung itu, kamu juga bisa. Tapi kalau gunung tidak bisa, kamu tidak bisa. Karena gunung adalah sesuatu yang dalam pandangan manusia sangat tegar. Ya kan? Pohon masih bisa dibawa angin. Gunung tegar. Kalau gunung aja tidak bisa, kamu juga tidak akan bisa. Ternyata gunung hancur berantakan. Wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa. Waktu dia siuman. Qala subhanak. Maha suci engkau. Saya salah ya Allah. Maha mengagumkan engkau sehingga saya tidak bisa melihat engkau. Aku bertobat kepadamu karena aku minta sesuatu yang tidak wajar. Wa ana awwalul mu'minin. Saya ini akan tampil menjadi orang pertama di kalangan umatku ini sebagai orang yang betul-betul percaya kepadamu. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa. Qala ya Musa, wahai Musa, aku telah memilihmu di antara manusia-manusia yang ada. Dia dipilih, Rasul kan itu yang dipilih Tuhan. Aku telah memilihmu untuk mengemban tugas risalah, mengemban tugas kerasulan menyampaikan ajaranku. Aku juga telah memilihmu untuk bisa mendengar ucapanku, untuk bisa berbicara denganku. Fakhudh ma ataituk, terimalah dengan penuh kesyukuran apa yang saya berikan kepadamu. Wa kun minasyakirin, masuklah dalam kelompok orang-orang bersyukur. Sebelum kita bahas lebih lanjut yang lain, saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa kita itu kalau mau minta sesuatu, mintalah yang wajar. Jangan minta yang tidak wajar. Sebelum meminta sesuatu tambahan, lihat dulu apakah kita mampu mengemban apa yang kita minta itu atau tidak. Ya kan? Ada orang mau jabatan, ukur dulu dirimu, mampu atau tidak. Ukur dirimu dan syukuri apa yang sudah ada. Satu hal. Hal kedua yang kita perlu bahas di sini adalah soal kalam Allah. Allah berbicara atau tidak? Berbicara. Pakai suara atau tidak? Satu hal yang kita harus ingat bahwa Allah tidak ada samanya. Kalau Allah, Anda berkata Allah berbicara dengan suara, itu sama dengan manusia. Ya. Nah, kalam itu, pembicaraan itu sebenarnya intinya adalah informasi. Saya mau tanya, kita tanya. Itu lampu lalu lintas bicara pada Anda atau tidak? bicara, Bu. Dia bicara. Dia kasih lampu merah, informasi, berhenti. Tidak pakai suara, ya. Tidak pakai suara. Itu bisa tidak satu orang mau menunjukkan kemarahannya pada Anda tanpa suara, bisa atau tidak? Tidak bisa. Bisa. Dia membelalakkan mata begini, kan artinya marah. Jadi jangan selalu anggap kalau bicara itu pasti ada suara, pasti ini. Itu informasi Allah disampaikan kepada Musa secara langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril, atau? Tetapi caranya kita tidak tahu. Kita tidak tahu caranya bagaimana. Kita harus percaya itu. Memang Allah memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara yang bisa dijangkau oleh manusia. Saya beri contoh. Allah Maha melihat, ya kan? Bagaimana caranya melihat? Kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena setelah menjelaskan bahwa Allah begini, bahkan ada kata-kata yang digunakan itu yang menggambarkan seakan-akan Allah manusia atau makhluk. Setiap malam, apalagi di bulan Ramadan, pada sepertiga malam Allah turun dari langit. Nah, apa artinya turun? Nah, dia perkenalkan begitu untuk kita dapat memahaminya, tetapi setelah dia perkenalkan itu, dia katakan, dia kunci, laisa kamitslihi syai. Apa artinya laisa kamitslihi syai? Tidak ada yang seperti sepertinya. Kalau saya berkata ini dengan itu sama, itu sama. Kalau saya berkata ini seperti ini, sama atau tidak sama itu? Tidak sama, tetapi mirip. Nah, kalau saya berkata ini tidak ada yang seperti sepertinya. Yang samanya tidak ada, yang sepertinya tidak ada, yang seperti sepertinya tidak ada. Seperti sepertinya aja tidak ada, apalagi yang seperti dia. Nah, jadi hal-hal semacam ini kita harus imani. Kita harus percaya. Nanti, kita lanjutkan kembali ya, okay, Pak. Okay. Berarti Allah berbicara dengan Nabi Musa itu tidak langsung berbicara begitu saja ya, Pak? Ya? Dia berbicara dengan suatu cara yang kita tidak tahu. Yang pasti bahwa dia menyampaikan informasi pada Nabi Baik. Musa. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Sebelum saya berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya, Pak, silakan dilanjutkan kembali untuk ayat 145-nya. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Musa, bersyukurlah kamu sudah mendapat anugerah Allah, bisa bercakap-cakap dengan saya, mendengar saya secara langsung, terimalah apa yang kuberikan itu, dan bersyukurlah. Masuklah dalam kelompok orang-orang bersyukur kepadaku. Ayat 145 itu menyatakan begini. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai. Kami telah tetapkan untuk Nabi Musa sebagai petunjuk untuknya dan untuk kaumnya, kami tetapkan itu tertulis di lauh-lauh. Lauh itu adalah, kita bisa gambarkan kalau sekarang, kertas untuk menulis, bukan alat tulisnya tapi tempat penulisannya. Dulu itu bisa tulang, bisa batu, bisa kulit, bisa pelepah korma dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada yang berkata kulit, ada yang berkata batu. Allah menulis segala sesuatunya itu kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk, peringatan, dan rincian menyangkut segala sesuatu. Segala sesuatu yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat untuk Bani Israel. Jadi bukan semuanya ada di situ. Semua yang dibutuhkan dalam konteks kehidupan berbahagia di dunia dan di akhirat. Fakhudha biquwa. ambil dengan kuat. Maksudnya apa? Pegang teguh dia. Sebab begini, bisa jadi ada satu tali yang kuat, tapi kalau Anda tidak pegang kuat, Anda jatuh. Apalagi kalau talinya tidak kuat. Kalau talinya tidak kuat, Anda pegang kuat, justru, ya kan? Nah, di sini apa yang datang dari Allah itu kuat, Anda harus memegangnya pula dengan kuat. Ambillah itu, peganglah itu dengan kuat, dan perintahkanlah kaummu mengambil yang terbaik di antaranya. Nah, kita lihat, mengambil yang terbaik. Jadi di situ ada yang baik, ada yang lebih baik. Ambil yang terbaik. Bagaimana itu? Misalnya kita dalam Islam, kalau ada orang mengucapkan salam, jawab waalaikumsalam. Apa yang lebih baik? Salam warahmatullahi. Ambil yang terbaik. Nah, ada pembunuhan. Satu orang terbunuh, keluarganya nuntut. Boleh menuntut balas dibunuh juga, boleh memaafkan dia. Yang mana yang terbaik? Memaafkan. Saya ambil lagi contoh yang lain. Ada dua alternatif. Ini boleh, ini juga boleh. Yang ini lebih berat, yang ini lebih ringan. Yang mana yang lebih baik? Yang lebih ringan. Itu yang lebih baik. Rasulullah tidak dihadapkan pada dua persoalan yang kedua-duanya halal, kecuali mengambil yang lebih ringan di antaranya. Agama ini tidak mau Anda berat-berat kok. Ya kan? Nah, itu. Nah, baru dia katakan, sa'urikum daral fasiqin. Nanti saya akan tunjukkan kepada kamu semua tempat dan jalannya orang-orang yang durhaka. Di mana itu mereka tinggal? Saya akan tunjukkan kepadamu itu. Saya kira ini yang kita. Baiklah. Ini ibu-ibu sudah nggak sabar, Pak, mau tanya sama Bapak nih. Silakan Ibu. Dari yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Nabi Musa itu Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk langsung berdialog di dalam menyampaikan perintah-perintah Allah. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menyebabkan sehingga Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Musa untuk menerima secara langsung berdialog, sedangkan kepada Rasulullah disampaikan melalui Malaikat Jibril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan Allah memberi keistimewaan Nabi Musa dengan kalamnya, Nabi Muhammad tidak? Ada dua hal dulu yang saya mau jawab di sini. Kalau ditanya apa sebabnya, jawabannya mudah. Hanya Allah yang tahu. Ya, kita tidak tahu persis rahasia Allah itu. Kita hanya bisa kira-kira. Mungkin ini, mungkin itu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ada dulu kaum musyrik berkata, kenapa ini Nabi Muhammad yang diutus? Mestinya orang lain. Allah jawab, Tuhan lebih tahu. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, Bu, dalam konteks membandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Muhammad juga diajak berdialog dengan Allah. Kapan itu? Waktu Isra. Ya kan? Itu satu. Jadi, bahkan kita dapat berkata, kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, itu Nabi Musa dinamai Kalimullah, orang yang diajak berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad dinamai Habibullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah. Nah, kita lihat sekarang, apakah orang yang diajak berbicara itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang dicintai, atau yang dicintai lebih tinggi? Cintai. Nah, itu satu. Itu sebabnya kita lihat, ketika Nabi Musa bermohon, Rabbi syrahli sadri, ya kan, dia bermohon, ya Allah lapangkan dadaku. Nabi Muhammad tidak bermohon, tetapi Allah langsung berkata, alam nasyrah laka sadra. Nabi Musa minta, nggak tahu dikasih atau tidak. Ya, Nabi Muhammad tidak minta dikasih. Yang mana lebih hebat? Nah, itulah. Jadi, itu tinjauan kita, tapi sebabnya yang rinci hanya Tuhan yang tahu. Oke, Bu, baik. Hanya Allah yang tahu jawabannya ya, Pak. Ada ya? Hanya Allah yang tahu. Ya. Pak, Nabi Musa itu kan meminta kepada Allah untuk meminta melihat wujud Allah, tapi kata Allah pasti nggak akan sanggup. Bagaimana nanti begitu orang-orang yang di surga ingin melihat Allah, apakah mereka sanggup? Bagus sekali. Tadi saya sudah singgung, lantaroni, engkau tidak akan melihatku. Nabi Musa aja tidak, apalagi kita. Ya. Tetapi banyak ulama berkata bahwa itu tidak akan di dunia ini. Di akhirat nanti kita bisa lihat. Nah, tetapi kita bisa lihat itu, Nabi memberi contoh. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah, kalian nanti akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat seperti melihat bulan cahaya. Ah, kita mau tanya sekarang ini. Kita lihat bulan atau tidak? Enggak, cuma cahayanya yang kita lihat. Ya kan? Itu indahnya bulan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat bulannya jelek itu. Ya kan? Itu katanya kan. Apa bopeng-bopeng ya. Nah, tapi kita tidak lihat sosoknya, kita lihat ini ada sesuatu yang sangat indah. Itulah bulan. Itu perumpamaan yang diberikan. Baiklah, saya kira itu. Nanti kita lanjutkan kembali. Baik, Pak. Kita lanjutkan. Pemirsa, pada segmen berikutnya kami akan berikan kesempatan pada pemirsa untuk itu tetap bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Dan seperti janji saya, kita akan memberikan kesempatan pada pemirsa untuk bertanya. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Bagaimana bahwa Nabi Musa mendapatkan kelezatan dalam bermunajat. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak, apa tanda-tanda nikmat kelezatan dalam bermunajat tersebut? Yang pertama dulu, kelezatan itu tidak bisa dilukiskan. Itu dirasakan oleh orang masing-masing. Kalau Anda mau tahu bagaimana lezatnya, coba sendiri. Saya berkata, jeruk ini manis, lezat. Saya nggak bisa gambarkan bagaimana itu. Terlalu panjang kalau saya bawa ke laboratorium. Coba aja. Nah, Nabi dalam konteks tanda-tanda ini ada jawaban yang mungkin dapat membantu. Dzaqa halawatal iman. Seorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya, Zakana Allah ahab Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, itu redaksinya. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya ketimbang yang lain. Itu satu. Jadi ada sesuatu, enggak, ini saya pilih Allah. Itu nikmat sekali. Rasakan nikmatnya. Saya dalam salah satu episode pernah berkata begini, ada satu teman saya cerita, Pak Gures, saya ini bolong-bolong salat saya. Tapi satu waktu macet jalan, saya lantas pikir, daripada macet, saya ingin dekat ke masjid. Dia bilang, sudah hampir maghrib. Saya cepat-cepat karena saya mau salat. Saya salat asar, habis salat asar, lezatnya saya rasa itu. Dia mendahulukan Allah atas yang lainnya. Jadi kalau mau rasakan itu, jadikan Allah dan Rasulnya lebih Anda cintai dari segalanya. Nah, bagaimana lezatnya? Coba sendiri deh nanti. Ada lagi yang kedua, dia berkasih-kasihan dengan dua orang, dia tidak berkasih-kasihan itu kecuali karena Allah. Jadi kalau temannya salah, dia tegur karena Allah. Kalau temannya ini, itu lezat sekali persahabatan yang seperti itu. Iya kan? Nah, itu kira-kira. Kelezatannya tidak bisa diuraikan dengan tidak bisa diuraikan. Tidak, kita bagaimana mau menguraikan itu? Gembira, bagaimana mau menguraikan? Apalagi sekarang orang bisa bersandiwara kan? Aduh, dia sedih padahal hatinya senang. Dia gembira padahal dia ini. Itu rasakan sendiri dan itu pasti. Saya kira itu yang saya bisa jawab. Baiklah, saya akan beri kesempatan kepada pemirsa satu pertanyaan lagi. Kita akan saksikan tayangan berikut ini. Mengapa dalam ayat 142 Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan 30 malam bukan 30 hari atau 30 siang? Mohon penjelasan dari Bapak. Episode yang kemarin itu ada yang bertanya, iktikaf itu kapan dilakukan? Saya bilang siang atau malam bisa, kalau dalam mazhab Syafi'i kapanpun, tetapi dianjurkan itu paling tidak sehari semalam. Nah, yang mana lebih bagus, di hari atau siang? Nah, saya bilang malam lebih bagus. Kenapa malam lebih bagus? Innalaka finnahari sabhan tawila. Sebelumnya inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila innalaka finnahari sabhan tawila fadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Malam itu hening. Tidak banyak gangguan. Tidak banyak hiruk pikuk. Itu lebih membantu untuk seorang berkonsentrasi, itu lebih membantu untuk seorang menyendiri, tidak harus ke gunung, ya kan? Menyendiri, merenung kepada Allah, sedangkan siang dijadikan Tuhan untuk sibuk. Kalaupun tidak sibuk, kita sudah dengar ini, sekian banyak percakapan dan lain-lain. Kalau malam, jadi itu sebabnya di sini disebut malam, tekanannya pada malam. Beribadah di waktu malam itu sebabnya tahajud. Ya kan? Saya kira itu. Bukan Lailatul Qadar pun? Lailatul Qadar pun malam. Ya kan? Pada malam hari ya, Pak ya. Malam. Dan kita tidak tahu kapan pastinya, Pak kita ya. Kita tidak tahu kapan pastinya tapi di malam hari. Baiklah, nanti Bapak akan berikan kesimpulannya di segmen berikutnya. Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sampailah kita di penghujung acara, bahwa kita pada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Untuk itu silakan Pak berikan kesimpulan ayat 142 sampai 145 ini. Baik, kesimpulannya yang pertama itu di ayat 142 Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun. Pesannya, aslih, kamu tolong kamu perhatikan saya punya umat, berbuat baiklah, jangan ikuti jalannya orang-orang buruk. Saya bertanya, kira-kira Nabi Harun tidak tahu ini? Kira-kira Nabi Harun tidak tahu bahwa dia harus berbuat baik? Kira-kira Nabi Harun tidak tahu bahwa jangan ikut tahu ya? Dia Nabi, pasti dia tahu. Tetapi kenapa Musa berpesan lagi? Walaupun Anda tahu sahabat itu, teman itu, saudara itu harus saling ingat mengingatkan. Jangan berkata saya udah tahu, enggak usah. Ini dia udah tahu, ini Nabi. Terima peringatan orang. Karena apa yang disampaikan itu, kalaupun Anda sudah tahu, itu lebih memantapkan lagi. Itu satu pelajaran. Ada, kan biasa ada orang begitu dinasihati, udah deh, saya juga udah tahu itu. Ini Nabi nih. Pasti dia udah tahu. Itu satu kesimpulan yang kita bisa ambil. Yang kedua, jangan ikuti jalannya orang-orang yang, orang-orang para perusak. Mengikuti jalan perusahaan itu tidak harus berarti melakukan hal yang sama. Melangkah-langkah pertama di jalannya itu namanya sudah mengikuti. Karena langkah keduanya pasti di jalan itu. Walaupun Anda belum apa-apa. Si pendurhaka udah jalan, udah sampai di sana. Ini jalannya nih. Saya ada di depannya. Itu namanya Anda mengikuti. ya kan? Itu yang ketiga yang kita ingin jelaskan. Kita di dunia ini tidak mungkin dapat melihat Allah. Hanya saja kita perlu tahu bahwa sesuatu yang tidak dapat dilihat itu bukan karena dia tidak ada. Bukan juga disebabkan karena dia terlalu gelap. Ya, tapi boleh jadi karena dia terlalu terang. Maksud dia akan gak ini? Itu kelelawar bisa melihat di siang hari. Kenapa? Dia malam baru bisa lihat. Karena matanya tidak bisa melihat cahaya yang terang. Allah terlalu jelas, Allah terlalu terang. Kita mau lihat gak bisa. Lihat matahari aja kita silam. Ya, jadi nah, dan kita bisa melihatnya dalam dua tanda petik melalui mata hati kita. La tarahul uyun bi musyahadatil ayan walakin tudrikuhul qulub bi haqaiqil iman. Kalau Anda punya mata hati jernih, Anda bisa melihat dia di mana-mana. Ya kan? Allah di mana-mana. Itu di hari kemudian ada ulama berkata tidak mungkin dia dapat dilihat, tapi kita berkata kita bisa melihatnya dengan ilustrasi seperti melihat cahaya bulan. Ya kan? Oke. Okay. Yang selanjutnya kita ambil bahwa kalau mau bermohon, begitu juga kalau mau bertanya, fikir-fikir apa yang diminta, ya jangan tamak kalau Anda tidak mampu untuk itu. Jangan memimpikan bulan wahai si cebol, ya kan? Ya kan begitu. Tahu diri lah. Nabi Musa begitu. Syukuri kamu udah saya kasih ini. Pegang teguhlah itu. Nah, baru yang terakhir saya kira kesimpulannya adalah sangat baik kita memilih alternatif yang terbaik di sisi Allah. Memaafkan lebih baik daripada menjatuhkan sanksi, walaupun menjatuhkannya dibolehkan, ya kan? Menjawab waalaikumsalam warahmatullah lebih baik dari ini. Memilih yang lebih ringan dari ajaran Allah selama itu dibolehkan lebih baik daripada cari yang memberatkan. Itu sebabnya katanya kalau Anda musafir ada izin untuk menjamak sholat. Lebih ringan itu daripada pilih yang ringan. Karena itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu kesimpulan. Nah, pada prinsipnya agama tidak memberatkan kita. Pada ya, prinsipnya ya. Tuhan tidak ingin kita memberatkan diri atau melakukan sesuatu yang berat yang padahal ada jalan yang ringan. Terima kasih Pak Qurais atas uraian yang sangat indah ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya Pak ya. Ibu-ibu terima kasih. Pemirsa, demikianlah kajian kita pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Qurais dapat kita petik semua hikmahnya agar kita melangkah lebih maju lagi ke depan, lebih baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Insya Allah kita berjumpa lagi di episode mendatang dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai Surah Al-Araf yang masih dalam rangkaian program Ramadan Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi-Mu, ampunilah dosaku, wujudkan teladan di akhlaknya. Niscaya karena kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya karena kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi. Ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak ini. If you really love the Prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada Nabi-Mu, kau yang mengaku merindukan Nabi-Mu. Jika kau